malam minggu, duit gak kaplek. Sir-siran ya turun duit. Senake nemu ni konco-konco awis nanggone prapatan lho. Apa ya apa kabare? Mau dilanjut. Re ayo re mlaku-mlaku nang tujuan. Ayo kan re ayo re rame-rame barengan. Ayo kan cak ayo cak sopo gelem melu aku. Kuku cak ayo cak golek kenalan sing ayu. Ngalor itu lewat toko mesu mamoto. Masih omongin ngayin ngomong dilego. Sopo ngerti nasib awak lagi lucu. Kenal anak ising kebur jahino. Jadi pikir kona podo gak duwe sang ayomu jadi pikir angger podo kelemah ayomu mangan tahu jok dicampur nganggo timun mun malam minggu gak api tiga wong pikir kona podo gak duwe sang.